Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalina wal akhirin imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian-kajian ini dapat menyejukkan hati kita, menerangi pandangan kita ke depan, sehingga kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an dan menjadikan teman di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia layak kelak menjadi teman kita di alam barzah dan di akhirat. Baiklah para pendengar yang kami cintai, kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat di awal surah Hud ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sangat-sangat tersembunyi dari kehidupan ini. Allah mengetahui, pada pertemuan yang lalu dijelaskan, Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati seseorang. Allah mengetahui apa yang menjadi pemikiran seseorang itu di dalam hatinya. Nah, di dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah mengetahui binatang-binatang yang melata, yang terbang, yang di dalam alam semesta ini semuanya, di mana mereka tinggal dan apa yang mereka lakukan. Subhanallah, kalau kita melihat misalnya di dalam tayangan televisi tentang bagaimana kehidupan di dasar laut, misalnya kehidupan di pergunungan, di tempat-tempat yang sangat-sangat terpencil, jauh dari pengetahuan manusia, maka kita akan melihat bahwa ada kehidupan di sana yang begitu juga teratur, ya, antara binatang-binatang itu. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah lah yang memberi mereka rezeki. Kalau kita melihat betapa kekuatan daripada seekor plankton misalnya, yang dapat hidup di dasar laut yang jauhnya sampai ribuan meter ke dasar laut sana. Padahal manusia ketika sampai ke dasar laut tersebut bisa pekak kupingnya, tidak mampu kupingnya menahan ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui keberadaan daripada plankton-plankton tersebut, binatang-binatang yang ada di dasar laut tersebut, dan Allah jualah yang memberikan mereka kekuatan, dan Allah jualah yang memberikan mereka rezeki. Dan semuanya itu telah pula tercatat di dalam pengetahuan Allah fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata. Nah, ini semuanya menyadarkan betapa lemahnya kita sebagai hamba. Dan kemudian atas dasar kesadaran itu pula lah kita persiapkan diri kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usia kita, kemana kita manfaatkan, apakah kepada kebaikan atau bahkan kepada, na'udzubillah, kepada kejahatan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio hadir, setelah hadir tentunya para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Ayat ini memang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kekuasaan Allah yang Allah dahulukan di sini. Apakah itu kekuasaan Allah? Yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya yaitu memberikan rezeki kepada siapa saja. Maka dibahasakan dabbah di sini, hewan saja, binatang saja Allah berikan, apalagi kepada yang lain-lainnya, kan begitu. Karena kenapa digambarkan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang ini yang mana dengan manusia itu bandinginnya sangat sempurna manusia. Dengan sangat sempurnanya itu, kenapa kita harus mengkhawatirkan lagi? Maka ketika Allah berfirman wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah, nah, tidak ada suatu binatang melata pun di atas muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah lah yang memberikan rezeki. Arti dari 'ala Allah di sini, 'ala di sini artinya minallahi rizquha, dari Allah semualah rezekinya itu. Maka kita tidak perlu lagi khawatir tentang hal ini supaya kita tidak merasakan resah. Kenapa? Keresahan kita itu akan menyebabkan menzalimi diri kita sendiri. Bisa jadi dalam bentuk korupsi, baik dalam bentuk menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, mencuri, dan macam-macam banyaknya ketika kita tidak merasakan puas dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Zainal Arifin dapat menjelaskan lagi tentang dabbah tersebut dalam pengertian hal yang sekarang ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah. Jadi dabbah itu kullu ma yadubbu 'alal ard, setiap yang melata di muka bumi. Tapi di sini bahasa Al-Qur'an menarik, dia tidak mengatakan 'alal ard tapi fil ard. Wa ma min dabbatin fil ard. Karena memang kita bukan berada di atas bumi tetapi di dalam bumi. Dalam bumi memiliki dua kategori. Dalam bumi berarti di kulit bumi, karena setelah kulit ada atmosfer dan itu juga bagian dari bumi, sehingga yang berada di permukaan bumi disebut dengan fil ard, di dalam bumi. Itu satu. Yang kedua, dabbatin fil ard, makhluk yang melata di dalam bumi itu bisa juga binatang-binatang yang berada di dalam bumi, dalam arti real di dalam bumi, misalnya di tanah, atau seperti kata Ustaz Ardiansyah tadi, di dalam lautan yang begitu dalam seperti plankton, itu juga termasuk dalam kategori dabbatin fil ard. Disebutkan fil ard itu lebih membekas daripada 'alal ard, karena memang Al-Qur'an tidak pernah menggunakan di atas bumi tetapi selalu menggunakan fil ard. Itu satu. Yang kedua, yang di dalam itu biasa lebih susah untuk mendapatkan daripada orang yang berada di luar, karena biasanya segala sesuatu itu di luar dahulu mendapat, baru kemudian meresap dan menembus ke dalam. Jadi di sini merupakan jaminan kepada kita bahwa jangankan kita yang berada di luar kulit bumi, yang di dalam pun Allah jamin. Jangankan manusia, hewan pun Allah jamin. Itu satu hal. Yang kedua, illa 'alallahi rizquha. Maka orang Arab mengatakan arizku 'alallah, bukan arizku minallah. Kenapa kok 'alallah bukan minallah? Karena 'ala itu merupakan konsekuensi logis ketika Allah telah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menjamin rezekinya. Jadi di sini 'alallah, arizku 'alallah. Jadi disebutkan rezeki itu pasti Allah berikan kepada kita. Itu adalah merupakan suatu peraturan yang absolut. Karena dia menciptakan, maka dia pun memberi rezeki. Itu yang menarik dari kata-kata 'alallah. Maka orang Arab selalu mengatakan arizku 'alallah, bukan arizku minallah. Itu satu. Yang kedua, rizquha itu sendiri yang perlu kita pahami bukan terbatas pada materi semata. Jadi bukanlah makan, minum, sandang, papan, pangan itu rezeki. Benar, itu bagian dari rezeki. Tetapi rezeki yang Allah berikan lebih dahsyat dari itu semua. Tetesan udara yang kita hirup itu adalah rezeki yang kalau diperjualbelikan sangat mahal dan tak ternilai harganya. Air-air yang mengalir, yang darinya kita minum, mandi, memasak, itu juga rezeki yang tidak kalah dahsyatnya, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalaulah sekarang dunia mengeluh dengan perubahan iklim yang sporadis, sehingga pencemaran air yang begitu dahsyat, pencemaran udara yang begitu mencengangkan, polusi di sana sini, itu kita bandingkan dengan ketika Allah memberikan rezeki itu secara pure dengan kita, dan ketika kita merusaknya dengan pencemaran, maka di situ jelas dan nyata bahwa ada rezeki yang lebih dahsyat dari sekedar materi yang dikumpulkan atau yang dicari oleh manusia atau image manusia bahwa rezeki itu selalu terbatas pada materi. Itu satu hal. Jadi rezeki ilmu pengetahuan juga rezeki, istri yang soleh, anak yang baik, keluarga yang rukun, sakinah mawaddah warahmah, tetangga yang akur, itu merupakan rezeki yang tidak kalah dasarnya dari materi yang dikumpulkan. Yang kedua, yang ketiga dari rezkuha ini, kita menemukan kenapa kok ada orang yang busung lapar, kelaparan di sana sini, sementara di daerah lain, di negara lain itu sangat makmur, berlebihan sampai terbuang-buang. Jadi di mana rezeki yang Allah jamin itu? Terkadang ada orang yang mengupat serapah kepada Allah, kalaulah rezeki itu dijamin oleh Allah, tetapi kenapa kok ada yang kelaparan sampai busung lapar dan mati kelaparan, sementara di tempat yang lain ada orang yang makan di restoran, sisa makanannya harus terbuang ke tong sampah, walaupun mungkin orang lain masih melihat ini layak untuk dimakan. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, keserakahan manusia, sehingga distribusi pangan tidak merata. Bayangkan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika seorang ayah membeli 5 jeruk dengan kondisi 3 anak dengan suami istri sepasang sehingga menjadi 5, kalaulah sang anak semua mengambil hak dan jatahnya, maka 5 jeruk itu akan terbagi dengan rata dan semuanya menikmati jeruk tersebut. Tetapi ketika ada anak yang mengambil 2, maka terjadilah kelaparan bagi anak yang lain. Jadi bukan Allah yang salah ketika ada terjadi busung lapar, tetapi keserakahan manusialah yang menyebabkan terjadinya malapetaka, terjadinya kelaparan, terjadinya pencemaran di bumi ini. Iya, memang menarik ketika kita berbicara tentang rezeki dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki manusia dan memberikan kepada mereka setelah adanya daya upaya dan usaha. Nah, dikisahkan juga oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ini bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika beliau mendapat risalah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya, maka ketika itu Nabi Musa sempat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kalau aku tinggalkan keluargaku, nah bagaimana dengan kehidupan mereka? Siapa yang akan kemudian memberikan kehidupan kepada mereka?" Maka Allah mengatakan bahwa akulah yang akan memberikan jaminannya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukul sebuah batu, dan dari batu itu tadi keluarlah batu yang besar, terbelahlah batu itu tadi dan kemudian keluar batu yang besar. Kemudian Allah menyuruhnya lagi untuk memukul batu itu dan keluar lagi batu yang besar, terbelah batu tadi dan keluar lagi batu yang besar. Kemudian dipukulnya yang ketiga kalinya batu yang besar itu tadi, maka keluarlah seekor ulat yang sedang mengunyah-ngunyah dari dalam batu itu. Nah, Nabi Musa akhirnya berkesimpulan, kalaulah ulat yang di dalam batu ini saja, di dalam kegelapan batu ini saja diberikan Allah rezeki, pastilah keluargaku akan jauh dipelihara Allah lagi, akan diberikan rezeki. Jadi yang dimuliakan Allah, para pendengar yang kami cintai, tentunya kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Selama kita mau berusaha mencarinya dan mencari yang halal, Allah akan memberikan apa yang kita niatkan itu tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal, dan dengan rezeki itu kita membangun keluarga yang berkah, sakinah dan mawaddah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.